الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, telah kita sebutkan pada beberapa kesempatan yang telah lalu mengenai hubungan antara puasa dengan kesabaran, di mana sebagian salaf mengatakan bahwa puasa adalah setengah daripada kesabaran. Penjelasannya bahwa kesabaran itu adalah menyangkut dua perkara: menjaga diri dari mengikuti panggilan syahwat dan menjaga diri dari panggilan amarah. Adapun puasa hampir sama menahan diri, namun hanya dari panggilan syahwat saja, bukan dari panggilan amarah. Namun termasuk kesempurnaan daripada puasa seorang meninggalkan panggilan amarahnya juga, panggilan emosinya untuk diluapkan dengan perkara-perkara yang tidak terpuji. Ini termasuk kesempurnaan daripada puasa yang diisyaratkan dalam hadis Nabi mengenai adab seorang yang berpuasa, yang maknanya bahwasanya seorang apabila berpuasa, jangan dia berkata kotor, jangan dia berkata yang memancing keributan, dan apabila ada yang mencari masalah dengannya, katakan bahwasanya dia adalah seorang yang sedang berpuasa. Maka di sini terlihat jelas bahwasanya ternyata puasa adalah latihan untuk bersabar, baik itu sabar dari syahwat, dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun sabar dari emosi ketika terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita dari siapapun itu. Maka inilah puasa yang sempurna sebagai latihan untuk bersabar dari dua perkara tadi, dari hawa nafsu, syahwat, dan juga dari rasa marah. Bagi ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, penting bagi kita untuk menyadari faedah dan manfaat dari puasa ini sebagai latihan untuk bersabar. Dikarenakan kesabaran ini memiliki kedudukan yang tinggi, memiliki keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan cukup untuk dikatakan sabar ini lebih unggul daripada sikap syukur. Jadi ada sikap sabar dan sikap syukur. sabar ketika tertimpa perkara-perkara yang tidak disukai oleh jiwa seseorang, dan bersyukur ketika mendapatkan perkara-perkara yang disenangi. Ya. Sebagai ulama berkata, cukup untuk dikatakan sabar ini lebih unggul, lebih dikedepankan daripada bersyukur dengan apa yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, inni jazaituhumul yauma bima sabaru annahum humul faizun. Surat Al-Mu'minun ayat yang ke-111, yang artinya sesungguhnya aku, itu Allah Subhanahu wa taala, memberikan balasan kepada mereka pada hari ini dikarenakan apa yang telah mereka perbuat berupa kesabaran. Bahwasanya mereka pada hari ini menjadi orang-orang yang selamat, orang-orang yang beruntung. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan keberuntungan dan keselamatan pada hari kiamat sebagai balasan bagi apa? Kesabaran. Seorang yang bersabar akan mendapatkan keselamatan di akhirat. Cukup dengan keutamaan ini, bahwasanya dikatakan kesabaran lebih utama daripada rasa syukur. Walaupun dua-duanya adalah perkara yang wajib, sabar dan syukur wajib. Namun mana yang lebih utama? Menurut ayat ini, yaitu oleh sebagian para ulama, ya, mereka mengatakan sabar lebih unggul, lebih utama. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu ma'as-sabirin, dan Allah itu bersama dengan orang-orang yang bersabar. Ya. Maka balasan yang seperti ini tidak ada yang setara dengannya. Ya. Bagi orang-orang yang betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba ini adalah keuntungan dan fadilah, keutamaan yang sangat besar. Ya. Maka orang-orang yang bersabar yang mendapatkannya, mereka adalah orang-orang yang sungguh sangat beruntung. Allah Subhanahu wa taala bersama dengannya, itu apa? Menolongnya, memberi taufik kepadanya, ya, membantunya dalam setiap perkara. Ya. Maka ini adalah keutamaan daripada kesabaran. Seorang yang bersabar akan meraih ma'iyatullah, kebersamaan Allah yang khas, yang khusus. Bukan hanya kebersamaan Allah, bosnya Allah tahu dan melihat bagaimana keadaannya, mendengar apa yang dikatakannya. Ini kebersamaan yang umum. Allah Subhanahu wa taala apabila dilihat dari kebersamaan yang umum ini, bosnya Allah bersama seluruh manusia. Allah bersama dengan seluruh makhluk-makhluknya. Dalam keadaan Allah melihat mereka, mendengar mereka, tahu apa yang mereka lakukan, tahu apa yang mereka katakan, tahu apa yang mereka perbuat, walaupun tidak diketahui oleh siapapun dari kalangan manusia. Kebersamaan yang seperti ini bukan suatu yang memiliki keutamaan, bukan menunjukkan keunggulan fulan atas fulan, karena semuanya meraihnya. Allah Subhanahu wa taala bersama mereka, yaitu dari sisi Allah mengetahui apa yang mereka lakukan. Namun kebersamaan yang diberikan kepada orang-orang yang bersabar ini adalah kebersamaan yang khas, kebersamaan yang khusus, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membantu, menolong mereka ketika terjadi kesusahan, tertimpa musibah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada mereka supaya tidak terjatuh kepada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga memberikan taufik supaya mereka menjalankan perkara-perkara yang diperintahkan, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Ya. Ini adalah kebersamaan yang besar, yaitu keberuntungan yang besar bagi orang-orang yang bersabar. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Surat At-Tur ayat yang ke-48, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina, bersabarlah engkau atas hukum Rabbmu, hukum baik berupa hukum syar'i bersabarlah untuk melawan hukum syar'i tersebut, yang wajib kerjakan, yang haram tinggalkan, demikian pula yang sunnah berusaha untuk melakukan perkara-perkara yang sunnah tersebut sebanyak mungkin dan bersabar untuk melakukannya, meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Ya. Bersabarlah atas hukum Rabbmu yang syar'i ataupun hukum Rabbmu yang qadari. Ya. Takdir Allah Subhanahu wa taala atas seorang hamba inilah hukum Allah. Ya. Jadi ada hukum syar'i, ada hukum takdir. Ya. Kita harus bersabar untuk menjalankan keduanya, menghadapi kedua hukum tadi. Menjalankan hukum syar'i dan menghadapi hukum takdir. Ya. Fa innaka bi ayunina, karena sesungguhnya engkau wahai Muhammad ada dalam penglihatan kami, yaitu kami melihat engkau. Ya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengetahui keadaan. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akan menjaganya. Ya. Demikian pula bagi orang-orang yang bersabar yang lainnya atas takdir Allah dan juga untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka akan meraih keutamaan ini juga, yaitu bahwasanya dia akan berada di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya, Allah Subhanahu wa taala akan membantunya. Ya. Ini keutamaan bagi seorang yang bersabar. Adapun dari hadis dibawakan di sini oleh Syekh Sulaiman Abul Khail, hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Abu Dawud rahimahumullah, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man yasta'fif yu'affahu Allah, wa man yastauni yughnihi Allah, wa man yatasabbar yusabbirhu Allah." Wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabri. Barang siapa yang memiliki rasa iffah, tidak meminta-minta kepada manusia, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia sebagai seorang yang memiliki iffah. Betul-betul ya, akan terjaga dari sikap merendahkan diri kepada manusia, meminta-minta harta yang ada pada mereka. Ya. Kemudian waman yastaghni yughnihillah, dan barang siapa yang merasa cukup dengan rezeki dan pemberian dari Allah, Allah akan berikan kecukupan baginya. Ya. Waman yatasabbar yusabbirhullah, dan barang siapa yang berusaha untuk bersabar, Allah akan memberikan kesabaran padanya. Wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabri. Dan tidak ada seorang pun yang diberi suatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Ini hadis yang mengandung empat perkara, empat kalimat yang sangat dalam maknanya. Akan dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah taala, ya, di mana dinukilkan perkataan beliau di sini oleh Syekh Sulaiman Abul Khail. Kalimat yang pertama, wa man yastafif yu'affahullah. Barang siapa yang berusaha untuk memiliki sifat iffah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sifat iffah tersebut kepadanya, merasa tidak butuh kepada apa yang ada di tangan makhluk-makhluk Allah, di tangan manusia berupa harta. Kemudian kalimat yang kedua, wa man yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, maka Allah akan cukupkan pemberiannya baginya. Allah akan cukupkan pemberian dari Allah bagi orang tersebut. Dua perkara ini, dua kalimat ini sebenarnya saling berhubungan. Bagaimana penjelasannya? Penjelasannya adalah bahwa kesempurnaan seorang hamba itu tergantung keikhlasannya kepada Allah, memurnikan rasa berharap dan rasa takutnya serta bergantungnya hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada makhluk siapapun itu. Ini kesempurnaan seorang hamba ketika dia menyempurnakan rasa berharap, rasa takut, dan juga menggantungkan hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya seorang hamba itu yang betul-betul berakal, dia berusaha untuk mewujudkan perkara tadi, ingin menjadi orang yang sempurna, ingin meraih kesempurnaan, ya. Dan dia ketika ingin meraih kesempurnaan pasti akan menjalankan sebabnya yang akan mengantarkannya kepada kesempurnaan tadi, menjadi seorang yang betul-betul hanya takut kepada Allah dan hanya berharap dan menggantungkan hatinya kepada Allah. Orang yang seperti ini akan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sebenar-benarnya, yang merdeka dia dari penghambaan kepada yang selain Allah, perbudakan kepada yang selain Allah, ya. Kalau orang yang hatinya masih tergantung kepada fulan, bosnya misalnya, atau alan, orang tuanya, atau kerabatnya, ada rasa bergantung, rasa berharap kepada orang-orang yang di sekitarnya, ya, temannya, ikhwannya, sesama salafiyin misalnya, ya, masih ada rasa bergantung, rasa berharap, dia masih terikat dengan perbudakan kepada hamba Allah, terikat kepada perbudakan kepada para makhluk, ya. Bagaimana cara memerdekakan dirinya? Dengan dua perkara yang disebutkan pada hadis ini. Maka hendaknya dia bersungguh-sungguh untuk menerapkan pada jiwanya dua perkara ini. Yang pertama, jangan sampai dirinya itu, ya, bergantung kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala dengan cara dia memiliki sifat iffah, tidak merasa butuh dengan apa yang ada di tangan mereka, harta yang mereka miliki. Maka realisasinya apa? Dia tidak memintanya dengan lisannya, ya. Dan juga tidak memintanya dengan lisan keadaannya. Apa itu lisan keadaan? Ya. Yaitu dengan tidak menampakkan kepada manusia bahwa dia memang adalah seorang yang butuh, miskin, papa, kere. Ya. Tidak seperti itu. Namun menampakkan kepada manusia bahwa dia adalah seorang yang, ya, alhamdulillah berkecukupan. Walaupun sebetulnya mungkin dapurnya kadang ngebul, kadang tidak. Walaupun sebetulnya mungkin anak-anaknya menangis dikarenakan tidak ada susu atau tidak ada yang lainnya, tidak memiliki jajan misalnya, dan yang lain sebagainya, ya. Namun tidak meminta dan tidak menampakkannya kepada manusia. Dua perkara ini, tidak meminta dengan lisan atau dengan perkataan, dan tidak meminta dengan menampakkan keadaan, ya, itu ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, dan juga Nasa'i, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Umar, "Wa ma ja'aka min hadzal mal wa anta ghairu mushrifin wala sa'ilin fakhudhhu wa ma la fala tutbi'hu nafsaka." Dan apa yang mendatangimu, apa yang diberikan kepadamu dari harta, ya, dalam keadaan kamu tidak musyrif, yaitu apa, tidak menengok, tidak melongok-longok, tidak berharap dengan hatimu untuk diberi, ya, ya, tidak menampakkan dengan keadaannya bahwasanya dia butuh, ya. Karena memang dalam hatinya ada rasa butuh, sehingga dengan keadaannya dia menampakkan kepada manusia, lihat nih keadaan saya, kasihan, ya, saya tidak punya ini, tidak punya itu. Nah, wala sa'il, dan tidak meminta, yaitu dengan perkataannya, dengan lisannya, ya. Fakhudhu, maka ambillah, ya. Kalau ada harta yang diberikan, ada orang datang memberikan kepada kita, Ya, harta tanpa kita sebetulnya hati kita tidak menginginkannya, tidak berharap-harap. Ya, mudah-mudahan Fulan datang untuk memberi saya ini dan itu. Biasanya dia datang setiap bulannya untuk memberi ini dan itu. Tidak ada perasaan seperti itu. Ya. Dan dia juga tidak meminta dengan lisannya, tidak kemudian mendatangi Fulan, tolong saya. Ya. Maka yang seperti ini, khudhu, ambil. Kalau memang ada orang yang datang memberikan pemberian seperti ini, ambil, tidak ada permasalahan. Tidak kemudian mencacati tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mencacati rasa bergantungnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mala, dan apa yang tidak datang kepadamu, tidak, yaitu ada seorang yang membawa dan ingin memberikannya kepadamu, ya. Ya, harta yang ada di rumahnya, makanan-makanan yang ada di rumahnya, minuman-minuman yang ada di rumahnya, kendaraan dan uang yang ada di rumahnya yang dia miliki, falatut bi'hu nafsak, jangan sampai jiwamu itu mengikuti yang seperti itu, ingin mendapatkan sedikit bagian lah. Dia kan kekayaannya banyak sekali, saya hanya butuh 1 juta, atau saya hanya butuh karung beras. Jangan sampai berharap, ya, apalagi sampai meminta. Ya, maka dalam hadis ini, ya, dibimbing oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan sampai seorang itu berharap dengan hatinya untuk diberi, dan jangan sampai dia meminta dengan lisannya. Maka ketika keadaannya seperti ini, ya, ini membantu baginya untuk menerapkan iffah pada dirinya. Kemudian setelah dia menerapkan iffah, termasuk kesempurnaan dari dirinya adalah dia menerapkan perkara yang kedua yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yaitu dia merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi merasa tidak butuh kepada apa yang ada pada manusia, ya. Yang selanjutnya itu dia merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, qanaah, ya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun hanya diberikan sedikit, ya. Dia merasa yakin bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan rezeki yang cukup baginya. Inilah rasa tawakal kepada Allah. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan memberikan kecukupan kepadanya. Janji Allah pasti itu, ya. Maka seorang yang tadi menerapkan iffah dan hanya berharap kepada Allah, Allah yang akan memberikan kecukupan kepadanya. Maka ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, perkara pertama tadi, sifat iffah adalah sebagai wasilah, pengantar, ya, yang memfasilitasi untuk sampai kepada tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah perkara yang kedua. Merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perkara yang pertama, iffah mengantar kepada al-ghina billah. Ya. Merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang betul-betul memiliki iffah, tidak mengharapkan harta manusia, yang seperti ini akan menjadikan dirinya semakin bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap keutamaan dan karunia dari Allah, berharap ihsan, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang seperti ini akan berhusnuzan kepada Allah. Persangkanya akan baik kepada Allah, Allah akan mencukupi saya. Allah akan memberikan rezeki bagi saya dan keluarga saya. Dia yakin kepada Rabbnya, ya. Orang yang seperti ini keadaannya, ya. Maka inilah tujuan Perkara yang pertama, iffah adalah apa? Wasilah, perantara, fasilitas, ya. Karena otomatis ketika dia sudah memutus rasa butuhnya, rasa berharapnya kepada manusia, otomatis akan semakin kuat rasa berharapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan semakin besar rasa bergantungnya kepada rezeki dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Akan semakin dia berhusnuzur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Ya. Sesungguhnya aku itu tergantung bagaimana persangkaan hambaku kepadaku. Ya. Kalau seorang hamba memiliki prasangka baik kepada Allah, berhusnuzan kepada Allah, maka pasti hamba tadi akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila sebaliknya memiliki persangkaan-persangkaan yang lain kepada Allah Subhanahu wa taala, ya itu yang akan didapatkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berbaik sangkalah kepada Allah. Ya. Bagaimana caranya tadi? Aifah, merasa tidak butuh kepada apa yang ada di tangan manusia berupa harta. Akan muncul rasa berharap kepada Allah, bergantung kepada Allah, dan berhusnuzan kepada Allah, yakin kepada Allah. Ya. Ya, dengan itu pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjawab husnuzannya tadi dengan husn, dengan kebaikan, dengan ihsan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dua perkara ini saling menguatkan satu sama lain. Ya, aifah akan membawa kepada al-ghina. Ya, dan ketika seorang sudah merasa ghina, merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti akan bisa menerapkan aifah tersebut dengan sebenar-benarnya. Maka ikhwani fi dirahimani wa rahimakumullah, setiap kali seorang itu semakin kuat rasa bergantungnya kepada Allah, akan semakin lemah rasa bergantungnya kepada makhluk. Dan demikian pula sebaliknya, semakin dia menggantungkan hajat kehidupannya kepada seorang manusia, ya, akan semakin lemah pula rasa bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan diri kita. Ya. Mana yang lebih kuat daripada diri kita ini, rasa bergantung kepada Allah kah atau rasa bergantung kepada manusia? Ya. Kalaupun masih lebih kuat rasa bergantung kepada Allah, usahakan untuk menghilangkan sama sekali rasa bergantung kepada manusia tersebut, untuk betul-betul menjadi seorang yang merdeka, ya, hanya menjadi hamba Allah dan tidak diperbudak dengan rasa berharap kepada makhluk. Dan termasuk doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku meminta kepadamu petunjuk dan ketakwaan serta sikap iffah tadi, tidak merasa butuh kepada harta bantuan dari manusia, wal ghina, dan perasaan ghina, cukup dengan bantuan dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka seluruh kebaikan tercakup dalam doa ini. Dua perkara yang pertama mencakup kebaikan agama seseorang. Al-huda, al-huda adalah ilmu yang bermanfaat, ta'lim, ya, yang bersumber dari ta'lim, ya. Dengan membaca Al-Qur'an, dengan tadabbur, juga membaca sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian dilengkapi dengan yang kedua, yaitu at-tuqa, ketakwaan. Apa at-tuqa itu? Al-amal soleh, beramal dengan amalan yang soleh. Tadi sudah tahu ilmunya dengan al-huda, kemudian ditambah dengan at-tuqa, yaitu mengamalkan ilmu tadi dengan amal soleh, ya. Dan juga meninggalkan perkara-perkara yang haram secara keseluruhan. Nah, ini dua perkara ini adalah kebaikan bagi agama seseorang, tercakup dalam doa tadi. Dua perkara yang terakhir, ya, adalah penyempurna, yaitu kebaikan hati seseorang, ya. Dengan dia merasa tenang dan memiliki al-aifah, perasaan tidak butuh kepada manusia, Dan al-ghina, perasaan butuh hanya kepada Allah, mencukupkan dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang yang ghani billah, merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah, maka dialah seorang yang ghani haqqan, seorang yang betul-betul memiliki kekayaan, ya, memiliki kecukupan, ya, walaupun penghasilannya sedikit, ya, dia merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menoleh kepada apa yang dimiliki oleh manusia, tidak merasa iri dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada mereka, tidak merasa berharap untuk diberikan harta tersebut. Dia hanya berharap kepada Allah dan merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Inilah orang yang kaya secara hakiki, ya. Dialah orang yang kaya, ya. Apabila dibandingkan dengan seorang yang kaya namun masih terus berharap tamak, ya, karena melihat orang-orang di sekitarnya lebih kaya daripada dirinya, ini bukan seorang yang kaya secara hakiki. Seorang yang kaya itu apa? Sebagaimana disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, laisal ghina an bikasratil arab, bukanlah kekayaan itu tergantung kepada banyaknya harta benda. Innamal ghina ghinan nafs, sesungguhnya yang namanya kekayaan itu adalah kekayaan hati, kekayaan jiwa, merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Maka dengan dua perkara tadi, al-iffah dan al-ghina, ya, seorang hamba itu akan mendapatkan al-hayatut tayyibah, kehidupan yang baik, mendapatkan kenikmatan duniawi dengan qanaah yang ada di dalam hatinya, dengan rasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dua perkara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis pertama yang kita sebutkan, ya. Wa man yasta'fif yu'affahullah wa man yastauni yughnihillah. Barang siapa yang menerapkan sifat iffah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sifat iffah tersebut padanya. Dan barang siapa yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencukupinya. Kalimat yang ketiga, bimbingan yang ketiga dari hadis tersebut, wa man yatasabbar yusabbirhu Allah. Ini pembahasan kita sebetulnya. Dan barang siapa yang berusaha dengan keras untuk menerapkan kesabaran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan dia sebagai seorang yang bersabar, ya. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat yang keempat, ya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma utiya ahadun ata'an." Tidaklah kemudian seorang itu diberikan suatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada bersabar, daripada kesabaran, ya. Ketika seorang sudah diberikan kesabaran, maka ini adalah suatu pemberian yang besar, pemberian yang sangat berharga, ya, yang tidak bisa dibandingkan dengan pemberian yang lainnya, ya. Oleh karena itu Rasul Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata apa? Wajadna khairu 'aishina bisabri. Kami mendapati kebaikan pada hidup kami, ya, dengan kesabaran. Kalau tidak ada kesabaran, tidak baik kehidupan seseorang itu, ya. Akan selalu gelisah dia, karena dia akan selalu tertimpa musibah demi musibah yang datang menghampirinya, kesulitan. Tanpa ada kesabaran, ya, dia akan marah, dia akan gelisah, dia akan sedih, ya. Gundah gulana, itulah seorang yang tidak bersabar. Hari-harinya dilewati dengan perasaan-perasaan tersebut, marah, gundah, ya, sedih, dan yang lain sebagainya dari perasaan-perasaan yang buruk, ya. Maka Rasulullah SAW berkata apa? Ketika seorang sudah diberikan kesabaran, inilah pemberian yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan oleh Umar tadi, kehidupannya akan menjadi baik, ya. Kehidupannya akan menjadi nikmat dengan kesabaran tadi. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, wasta'inu bisabri wassalah, dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-45, ya. Hendaklah kalian menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong bagi kalian, ya. Yaitu bagi seluruh perkara kalian, seluruh apa yang kalian hadapi, hendaklah kalian menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong kalian. Ada kesusahan, sabar itulah penolong bagi kalian. Lakukan sholat sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan yang sahih yaitu bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberitakan tentang Nabi pada zaman yang terdahulu. Beliau memberitakan bahwasanya ada seorang Nabi pada zaman terdahulu yang apabila kemudian tertimpa oleh suatu perkara yang menyulitkan, maka akan bersegera untuk bangkit, ya, dan melakukan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya, adapun kemudian riwayat yang mengatakan bahwasanya itulah yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wallahu a'lam, adalah riwayat yang dhaif. Yang benar adalah beliau menceritakan tentang keadaan seorang Nabi dari umat yang terdahulu. Dan yang namanya sabar itu seperti akhlak-akhlak yang lainnya sama. Kaidahnya apa? Butuh untuk seseorang bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk menerapkan hal tersebut dengan melawan hawa nafsunya. Butuh untuk latihan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini mengatakan apa? Wa man yatasabbar, barang siapa yang berusaha bersungguh-sungguh melawan hawa nafsunya, melawan dirinya untuk bersabar, ya, yusabbirullah, dialah akan yang kemudian mendapatkan keutamaan. Allah akan memberikan kesabaran pada dirinya, ya, ketika dia berusaha dengan sungguh-sungguh, ya, bukan hanya sekedar dengan kata-kata saya bersabar, tapi hatinya tidak bersabar, hatinya masih mengeluh. Ini bukan sabar namanya, bersungguh-sungguh dia. Lisan mengatakan dirinya bersabar, saya sabar terhadap takdir Allah. Dalam hati juga dia berusaha untuk bersabar, menghilangkan rasa beratnya terhadap takdir Allah, terhadap musibah-musibah yang menimpa dirinya. Maka yang seperti ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesabaran, dan inilah pemberian yang terbaik. Kenapa dikatakan pemberian yang terbaik? Karena sebetulnya kesabaran itu mencakup seluruh urusan seorang hamba, mencakup seluruh perkara pekerjaan yang dihadapinya, dan mencakup pula kesempurnaan seorang hamba. Jadi seluruh keadaan dia membutuhkan kesabaran dalam seluruh keadaan, ya, tidak terkecuali, ya. Dia membutuhkan kesabaran untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika seseorang menjalani harinya punya waktu kosong, ya, bisa dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuh dia untuk bersabar supaya bisa mengerjakan perkara-perkara yang berupa ketaatan. Tidak bisa kemudian dia melalui waktu-waktunya tersebut, apalagi waktu-waktu bulan Ramadan, dengan begitu saja tanpa perkara-perkara yang melakukan perkara-perkara yang bermanfaat, ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuh sabar. Demikian pula di bulan-bulan yang lainnya, ya. Maka butuh kesabaran supaya dia bisa mengerjakan, menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan butuh dia kesabaran untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dirinya hawa nafsunya sudah menggodanya dan syaitannya sudah membisik-bisikkan kepada dirinya untuk melakukan kemaksiatan, butuh untuk dia bersabar untuk bisa meninggalkan perkara kemaksiatan tadi, dan butuh dia untuk bersabar untuk menghadapi takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan. Jangan sampai dia marah, ya. Jangan sampai dia merasa kesal, ya. Dan butuh dia untuk bersabar bahkan untuk menghadapi nikmat-nikmat Allah yang dicintai, yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Sudah ada di hadapannya ini, butuh untuk bersabar. Itu apa? Jangan sampai dia mempergunakan kenikmatan tadi, kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, fasilitas, ya, berupa kendaraan, kemudian perangkat-perangkat lunak ini yang ada di sekitar kita dan yang lain sebagainya. Jangan sampai dia mempergunakannya untuk perkara-perkara yang tercela. Dan jangan sampai pula dia terlalu bergembira, menyombongkan diri dengan kekayaan yang dimilikinya. Butuh kesabaran. Intinya berarti apa? kesabaran dibutuhkan oleh seorang manusia dalam seluruh perkaranya, dalam ketaatan, dalam menjauhi kemaksiatan, dalam menghadapi kenikmatan-kenikmatan Allah, dan juga dalam menghadapi musibah-musibah Allah. Berarti dalam seluruh waktu yang kita lalui, ya, pasti kita membutuhkan kesabaran. Maka kesabaran adalah pemberian yang paling besar. Insya Allah ini yang bisa kita sampaikan, dan masih ada kelanjutan dari pembahasan ini pada kesempatan yang akan datang. Bismillahi taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.